Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita masuk pada pembagian-pembagian alam. Nah, bi'tibari tashakhusihi wa adami, yang kasih membedakan, betul lah, ila kismain, alamu syakhsin wa alamu jinsin. Nah, alamu syakhsin wa alamu jinsin. مثل علم شخص معروف زيد محمد وعلم جنس أسامة يعني أسامة لأسد نعم إذا قلنا أسامة فقط رجل اسمه أسامة هذا علم علم شخص لكن إذا أطلق أسامة للأسد نعم هذا هو المراد بعلم جنسين. الآن ندخل في تباري إلى مفرد ومركب. قال ابن هشام رحمه الله تعالى باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب فالمفرد كزيد وأسامة والمفرد هنا وهو ما تكون من كلمة واحدة أو يقال ما هو عري نعم هو ما عري من إضافة وإسناد ومزج هذا تعريف المفرد في باب العلم نعم فرقوا إخواني في الله بين مفرد في باب الإعراب نعم وفي غيرها من الأبواب وفي باب العلم المفرد هنا يراد به ما تكون من كلمة واحدة المهم تكون من كلمة واحدة ليس بإضافة نعم وأيضا عري من إسناد ومزج tidak ada إضافة tidak ada yang disandarkan juga tidak ada tarkib. Makanya lawannya adalah murakkab. Mufrad wa murakkab. Mufrad Zaid seperti Zaid dan Usama. Yang penting satu kata. Qala wal murakkabu thalathatu aqsam. Murakkabun tarkiba idafatin ka Abdillahi wa hukmuhu an yu'rabal awwalu min juz'aihi bihasabil awamil dakhilati alayh wa yukhfadu thani bil idafati daiman. Nah, itu yang disebut dengan tarkib idhofi. Wal murad bil murakkab huna ma takawwana min kalimataini au aksar. Nah, aks min mufrad, aksul mufrad. Wa ta'rifu tarkib idhafi huwa kullu ismaini nazala thanihima manzilata tanwin mimma qablahu. Ini pengertian idhafah. Ya, tarkib idhafah yaitu setiap dua isim nazala thanihima manzilata tanwin mimma qablahu yang enam kata kedua atau isim yang kedua khanifillah di enam turunkan pada kedudukan tanwin naam bagi apa? Bagi isim sebelumnya. Seperti contoh kahulami zaidin. Maka isim yang kedua yaitu zaid, ikhwan fillah ini menempati kedudukan apa? Tanwin bagi hulam. Makanya hulam tidak boleh ditanwin. Naam. Tayyib. Asalnya hulamun. Ketika diidhafahkan maka tanwin pada hulam dihilangkan. Hulamu Zaidin. Tayyib. Bijami'i annal mudhafa ilaihi wa tanwin kullun minhuma mulazimun halatan wahidah. Wahuwa al-jarru bin nisbati lil mudhafi ilaihi wa sukunu bin nisbati lil tanwin. Wal-i'rabu ala ma qablahu. Sekarang apa? Jami' yaitu yang menjadi apa? Kesamaan atau sesuatu yang menggabungkan antara tanwin dan isim yang kedua dari nam tarkib idhofi. Yang menggabungkan antara keduanya atau sisi kesamaan antara keduanya bahwasanya mudhaf ilaih dan tanwin itu masing-masing apa? Menetapi satu kondisi. Nah, yang pertama yaitu jar. Kalau dilihat dari mudhaf ilaih kondisinya jar terus sudah ada mudhaf ilaih kondisi selain jar. Kemudian sukun. Nah, kalau dilihat dari tanwinnya, kalau tanwin kan nam ibarat dari apa? Tanwin itu. Nun sakinah tatba'u akhiral ism. Nah, yaitu nun yang sukun yang mengikuti akhir dari isim. Cuman nam tidak tertulis. Nah. Kemudian juga sisi kesamaannya i'rab untuk apa? Yang sebelumnya. Tayyib i'rab itu pada sebelumnya. Berarti sebelum sukun itu untuk tanwin. Nah, makanya apa? Ketika ja'a Zaidun, berarti kan ja'a Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi apa? Dhammah, tidak kita katakan wa 'alamatu rafihi as-sukun. Demikian pula apa? Pada na'am mudhafun ilaihi na'am hulamu zaidin zaidin ya na'am majrur senantiasa. Tayyib, sedangkan i'rabnya pada hulam. Ja'a hulamu zaidin berarti yang di'rab pada hulamnya sebagai fa'il. Tayyib, dan ini idhaf na'am tarkib idhafi ini insyaallah sudah ma'ruf. Kemudian wa murakkabun diperbaiki harakatnya. Wa murakkabun tarkib masjid. Yang kedua tarkib masjid. Apa pengertiannya? Wa huwa kullu kalimataini nazalat thanihima manzilata ta'nits mimma qabla. Ini pengertian bagus. Kalau tadi ta'rif idhofi kullu ismaini nazala tsanihima manzilata tanwin mimma qabla. Kalau tarkib masjid nam nuzilata tsanihima manzilata ta'it ta'nits mimma qabla. Seperti apa kedudukan ta ta'nits? Bijami annal juz al-awwal minhuma mulazimun halatan wahidah wa hiya al-fathu. Aw fi ma huwa makhthumun bi ta'it ta'nits ka'aisyata wal murakkab al masji ka ba'labakka. Naam, jadi alasannya dia menepati kedudukan seperti ta' ta'nits kalau di naam dilihat bagi isim yang sebelumnya. Sisi kesamaannya apa al-fanifillah bahwasanya juz'ul awal ya bagian yang pertama dari kedua kata yang ditarkib dengan tarkib masjid tersebut senantiasa apa? Senantiasa dalam kondisi satu ya, dalam satu kondisi saja yaitu fathah. Nah, yaitu fima huwa makhthuman bi ta'it ta'nits ya, pada isim yang apa diakhiri dengan ta ta'nits. Wal murakkab masjid ka ba'labakka. Nah, ka Aisyah ya. Sayyid. Kemudian apa ba'labakka? Ba'lun menjadi ba'la. Cuman di sini ada kritikan waqtu ridha ala hadzal haddi bi anna minal murakkab mazji ma la yuftahu fihi akhirul juz'il awal. Nahu ma'di karib. Ada yang membaca ma'di yakrib. Ada yang membaca ma'di karib. Di sini apa? Nah, bagian yang pertama, juz yang pertama tidak dibaca fathah, tidak ma'da yakrib, tapi ma'di karib karena ada ya-nya. Falyakun hadzal dhabitu syamilan lah. Maka dhabit yang disebutkan di atas tidak mencakup bentuk ini. Wal jawab annahu wasala lahu bitarkib mazidu thiqalin. Naam, tayyib. Jawabnya bahwasanya terjadi dengan sebab tarkib mazid itu tambahan berat. Naam, tayyib. Falam taqbalil ya al harakah mutlaqah. Naam, fasukinat lit takhfif. Naam, sehingga ya tidak menerima harokah secara mutlak, sehingga dia disukun untuk meringankan menjadi ma'di karib. Dan tentunya ketika ya disukun, naam, maka huruf setelahnya yang paling ringan ya di kasroh, jadi ma'di karib. Taim. Ini tarkib masji, berarti naam dhabit secara umum. Nah, yaitu dua kata yang nah, bagian keduanya ditempatkan seperti kedudukan tak ta'nits bagi apa? Bagi isim sebelumnya. Kaba'la bakka wasi bawaihi wa hukmuhu an yu'raba bidhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarra kasairil asma allati la tansarif. Nah, berarti untuk apa? Isim yang murakkab tarkib masji mudahnya apa? I'rabnya seperti i'rab apa? Ismul ladzi la yang sharif, rafa'nya dengan dhamma, kemudian apa? Nasab dan jarnya dengan fathah. Tayyib. Nah, apa yang menjadikan sebab dia ghairu munsharif wal mani'u lahu minasharfi al-'alamiyah wa tarkib masji? Nah, yang menghalangi dia untuk ditanwin adalah alamiah sebagai nama dan tarkib masjid. Nah, hadza illam yakun makhtuman biwaihi. Dan hukum ini selama tidak apa diakhiri dengan waih. Seperti kaba' labakka. Namba' labakka. Tayyib. Fa in khutima biha abuniya 'alal kasri. Kasibawaihi. Kalau apa? Kalau dia diakhiri dengan wai, maka hukumnya apa? Dia mabni alal kasri. Baik. Berhubungan dengan ba'la bakka, dikatakan di sini wa hadhihi afsahu lughatihi wa fihi lughatan ukhrayan. Ahaduhuma an yu'raba i'rabal mudhaf mutadhahifaini. Ka'abdillah. An yuraba i'rabal mutadhayyifaini. Berarti i'rabnya di bagian yang pertama. Nah, seperti itu berarti ja'a Abdullah ya, abdun yang menjadi fa'il. Wa tsaniyah an yubna 'alal fathhi fil juz'ain. Nah, seperti 15 malam. Nah, malam yu'tal al-awwal fayusakkan. Selama apa? Dia tidak mu'tal awalnya sehingga disukun. Yaitu untuk syaratnya, na'am, kata yang pertama itu bukan mu'tal. Na'am. Ya'tal ya'tallu. Na'am. Tayyib. I'tilal, ini lebih bagus pakai wazan ini i'tala. Malam ya'talal awwalu fayusakkan. Naam. Selama apa yang awal itu tidak mu'tal. Naam. Fayusakkan sehingga dia disukun. Ka 15. Makanya kalau yang kata awal itu dia mu'tal, maka tidak masuk untuk apa? Untuk lughah ini. Wa hadhihi lughah angkaraha ba'dhum wa qad naqalaha al-athbat. Lughah ini telah diingkari oleh sebagian nahnuhah, tapi apa? Para ulama tsiqah yang kokoh dalam ilmu lughah telah menukilkannya. Berarti diterima saja. Cuma kita katakan sebagian lughah. Nah, ini ada tiga cara berarti afanifillah dalam mengi'rab na'am tarkib masji yang tidak diakhiri dengan waih. I'rab yang paling mudah dan ini yang paling masyhur yang ditetapkan Ibn Hisham Abu Ahmad. Na'am i'rab ismul ladzi la yang sharif, itu mudahnya. Gampang. Berarti apa? Diambil dari apa? Na'am akhirnya aja. Tayyib. Dhahabtu ila ba'la bakka. Ra'aitu ba'la bakka. Nama negeri. Tayyib. Berarti kalau rafa apa? Menjadi kalau rafa berarti dia dhammah. Nah, tayyib rafa'nya dengan dhammah. Tapi kalau diakhiri dengan waih, maka dikatakan di sini mabni alal kasri. Ai fil ashhar, menurut pendapat yang masyhur. Wahya lughatul fusha fihi, dan ini lughah yang fasih padanya. Wa yaliha i'rabuhu i'rabal mamnu' min as-sarf wa hiya qalilah. Dan lughah yang di bawah ini dari sisi kemasyhurannya sama di i'rab sibawai dan yang lain-lainnya yang diakhiri dengan wai di i'rab seperti apa? I'rab al mamnu' min as-sarf. Tayyib. Dan dulu pada si bawah ini juga kita lewati dalam pembahasan tanwin. Nam si bawahin, kalau di tanwin jadinya apa? Tanwin apa di sini? Abdullah. Si bawahi dan si bawahin. Dulu ingat tanwin ini? Hah? Ya enggak? Enggak dia? Hah? Apa jenis-jenis tanwin di depan atau di roja? Hah? Apa tangkir? Nah, taim. Wa murakkabun tarkiba isnadin kashaba qarnaha wa hukmuhu anna al-awamila la tu'athiru fihi syai'a bal yuhka ala makana lahu minal halati qabla naqli. Taim. Pengertian ta'rif isnadin wa huwa kullu kalimatainin usnidat ihdahuma ilal ukhra. Nah, setiap dua kata yang salah satu dari keduanya disandarkan kepada yang lain. Ka syabakarnaha barakanahru ta'abbata syarran zaitun qa'imun. Seorang mengatakan misalnya saking senangnya dengan ini nahwu misalnya. Nanti saya punya anak namakan zaitun qa'imun. Ya. Jadi kata boleh. Nah, namanya apa? Kalimat nama dengan nama tarkib apa? Tarkib isnadi. Tayyib. Nah. Paman saya guru bahasa Arab, anak-anaknya tarkib isnadi semua hampir. Anak yang pertama namanya Salid li balada. Salid li balada ini fi'il amr. Salid li balada maknanya apa, Man? Hah? Salato apa salato? Hah? Hah? Apa? Salata yaitu menguasai ya. Salin kuasailah li untukku balada negeri ini. Pengen anaknya di presiden guys. Taim. Ini contoh untuk apa? Tarkib isnadi. Yang kedua namanya jullabi imaratu. Nam jullabi imarah. Maksudnya dalam tarkib isnadi. Dan pada contoh-contoh ini ya khanifillah, nah ada kisahnya seperti kenapa kok dinamakan dengan syaba karena baraka nahru ta'abbat syarran. Nah, ini ada kisahnya. Ini makruf di kalangan Arab. Tayyib. Qala Ibn Malik rahimahullahu taala fi tashil wa lam yarid anil arabi 'alamun manqulun min mubtada'in wa khabar. Tayyib. Ibn Malik memberikan faedah tidak didengar dari kalangan Arab alam yang dinukilkan dari apa? Mubtada khabar. Asalnya mubtada khabar kemudian dibuat menjadi apa? Menjadi alam. Tapi yang dinukilkan dari mereka apa? Yaitu jumlah fi'liyah. Ay anna tasmiyah bil jumlatil ismiyah ghairu masmu'ah wa innama qasahanuha 'alal fi'liyah. Maksudnya khanifillah penggunaan nah, isim penggunaan nama dengan jumlah ismiyah itu tidak didengar dari kalangan Arab. Hanyalah ulama nahwu mengkiaskan. Ya mengkiaskan dengan jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jadi kiasi seperti nama Zaidun qa'imun. Ini tidak didengar dari orang Arab. Mereka menggunakannya cuman nama apa? Cuman dikiaskan saja. Sebagaimana jumlah fi'liyah boleh nam jadikan nama, berarti juga apa? Jumlah ismiyah boleh-boleh saja kalau ingin. Naam. Tayyib. Wa murakkab tarkib isnadin. Naam. Fa syaba qarnaha wa hukmuhu sekarang atau syaba qarnaha qala syair kadzabtum wa baitillahi la tankihunaha bani syaba qarnaha tusarru wa tuhlabu. Jadi ini naam memang nama masmu' di kalangan Arab ikhwanillah. Hukumnya anil amil la tu'athir fihi syai'a. Jadi amil-amil tidak apa? Tidak berdampak padanya sedikit pun. Maka dihikayatkan sebagaimana datangnya falyahka ala makana lah min al-halati qabla an-naql. Ya. Dihikayatkan na'am keadaannya sebelum dinukil menjadi apa? Menjadi nama. Wa yakunu mu'raban taqdiran. Maka dia itu i'rabnya apa? Taqdir. Irobnya muqaddar. Tidak kita katakan apa mabni. Nah, nama saya pun nama ini masuk tarkib isnadi. Mangkul juga. Tayyib. Fa idza qulta jaa baraka nahru. Nah, jaa baraka nahru ra'aitu baraka nahru. Marartu bi baraka nahru. Nah. Maka irobnya di mana? Apakah di naam bagian yang awal atau bagian akhir? Fa baraka nahru fa'ilun marfu'un bin dhammah muqaddarah fi akhirih. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil hikayah. Jadi ini satu kesatuan. Nah, cara mengirabnya seperti ini. Nah, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil hikayah. Wa hakadha fin nasbi wal jar. Demikian pula pada nasab dan jar. Kami tidak takulu fi ta'abbata syarran wa syaba qarnaha illa annaka takulu fi syaba qarnaha mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bi alifil hikayah. Naam. Karena apa? Karena akhirnya apa? Akhirnya alif, ya kan? Kalau yang lainnya ta'abbata syarran syaba qarna tayyib ta'abbata syarran. Ini karena alifnya alif didatangkan untuk apa? Untuk tanwin bukan alif asli, ya kan? Baik, maka dia na'am mana amidu huriha ishtighalul mahal biharakatil hikayah. Tapi kalau syaba karnaha mana amidu huriha bi alifil hikayah. Wadhalika li'annahu qabla ja'lihi alaman marfu'un bil alif li'annahu muthanna. Di sini sebabnya. Jadi dilihat ketika belum apa dijadikan sebagai nama khanifin. Baik. Yang demikian itu kenapa istighalul mahal bi arifil hikayah? Dikarenakan sebelum dijadikan sebagai alam, dia marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan alif qarnaha. Ya, syaba qarnaha li annahu musanna, karena dia itu apa? Musanna. Jadi dia dari asalnya ketika dia belum dijadikan sebagai alam. Wa ma dzakarnahu min kaunil jumlatil musamma biha tu'rabu i'rab al-mahki huwa al-aqrab insyaallah. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-jumlatal musamma bima takunu mabniyah. Tayyib. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-jumlatal musamma biha takunu mabniyah. Di yang lainnya apa mengatakan mabni. Fa qauluka ja'a baraka nahru indahum mabniyun 'ala dhammi. Wa syaba qarnaha mabniyun 'ala sukun, karena akhirnya adalah alif dan alif mulazim li sukun. Cuman ini apa? Lemah. Tayyib. Yang rajih nah tadi i'rab dengan apa? Harakat muqaddarah mana min dhuhuriha istighalul mahal fi harakatil hikayah atau fi hurufil hikayah sesuai dengan kondisinya. Tayyib. Ini pembagian isim berdasarkan apa tadi? Berdasarkan naam ada tarkibnya dan tidaknya. Mufrad dan murakkab. Ya, tiga tarkib ini bagus diperhatikan, terutama yang pertama ini paling masyhur yaitu tarkib indofi. Tarkib masji kita akan lewati meski pada pembahasan mamnu' minash sharaf maka diingat-ingat. Terutama pengecualian pada wai. Hukumnya beda. Nah, kemudian tarkib isnadi, ni faedah bagaimana mengi'rabnya. Barakallahu fikum wa tawfiqan.